lagi wa ahlikum. Nggih napa nggih? Coba dungane Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimash sholah. Awake dhisik baru wa min dzurriyyati. Understand? Ya wes. Muga-muga wonten manfaatnya.